السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan Anda yang mungkin hari ini diuji dengan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita akan memulai satu kajian kitab yang baru. Sebelumnya kita membahas kitab Matan Abi Syuja sekaligus penjelasannya yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Alhamdulillah sudah selesai kita bacakan. Hari ini kita ingin membaca kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, sama dengan penulis kitab sebelumnya, hanya saja kitab yang beliau tulis kali ini adalah penjelasan dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkahan, keikhlasan, keistiqomahan di dalam membahas kitab ini. Kitab ini sama dengan kitab sebelumnya, masih bertemakan fikih dan juga secara spesifik adalah ditulis dengan fikih sesuai dengan pemahaman yang muncul di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab ini, kitab Tanwirul Masalik, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Penjelasan dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu Ibnu Abdillah Al-Misri, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Naqib. Jadi nama beliau adalah Syihabuddin, ini mungkin lakopnya ya, Abul Abbas itu kunyahnya. Nama lahir beliau adalah Ahmad bin Lu'lu bin Abdullah bin An-Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada tahun 702 Hijriah. Jadi ulama abad yang ke-8 ya, 702 Hijriah, dan meninggal di tahun 769. Artinya usia beliau sekitar 67 tahun, meninggal di usia 66 atau 67 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai membaca muqaddimah dari kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah atau pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Di sini muallif rahimahullahu taala memulai bukunya atau kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentunya adalah bagian dari sunnah memulai sesuatu dengan bismillah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Surah pertama Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menulis surat kepada para raja-raja di zaman beliau dan beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ketika kita memulai sesuatu dengan Bismillah, di dalamnya terdapat makna yang disembunyikan. Seolah-olah kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengannya aku memulai menulis. Kalau Bismillah itu kita tempatkan di awal penulisan satu kitab, Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai menulis. Atau bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai membaca, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai melakukan perjalanan. Dan Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya terdapat tabarruk. Ya, tabarruk artinya mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal dan menyebutkan dua nama Allah yang khusus baginya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ketika kita memulai sesuatu dengan Bismillah, sebenarnya kita sedang bertabarruk, mencari keberkahan. Kita berharap dengan ucapan Bismillah itu, niat yang ingin kita lakukan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan mudah. Seseorang akan menyalakan mesin motor, dia katakan Bismillah. Artinya dia berharap ada keselamatan, ada kelancaran, ada kemudahan di dalam perjalanannya. Seseorang hendak mungkin bercocok tanam, dia menanam bibit, dia katakan Bismillah. Artinya dia mencari keberkahan dari ucapan Bismillah tersebut dengan harapan pohon itu akan mendatangkan manfaat, tumbuh subur, berbuah, dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar kita mengucapkan Bismillah. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Dan satu amal kebaikan, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus. Terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Berdasarkan hadis ya, dengan redaksi yang banyak, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Dalam riwayat fahuwa abtar, wa fi riwayat fahuwa ajadzam. Barang siapa yang memulai satu aktivitas atau setiap amal yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus. Ya, terputus di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya terputus dari keberkahan. Oleh karenanya hendaknya kita memulai semua aktivitas yang baik dengan mengucapkan Bismillah. Ya, dan banyak sekali keutamaan mengucapkan Bismillah. Ya, ketika kita memasuki kamar kecil atau hendak melepaskan pakaian, kita ucapkan Bismillah, maka aurat kita ditutup dari pandangan jin. Jadi jin tidak bisa melihat aurat kita. Ya, lalu ketika kita misalnya sedang berjalan, lalu tiba-tiba kita tersandung, ya, tersandung oleh batu yang kecil, lalu luka atau hampir jatuh, jangan ucapkan kalimat kecuali Bismillah. Kata Nabi, maka jin itu atau syaitan akan menjadi kecil ketika kita membaca Bismillah. Tetapi ketika kita mengucapkan kalimat yang lain, apalagi kalimat yang tidak bermanfaat, maka itu akan menjadikan setannya membesar sebesar rumah. Begitu dalam riwayat. Ya. Oleh karenanya di awal pertemuan ini, Ibnu Naqib rahimahullahu taala, beliau adalah Syihabuddin Abul Abbas Ibnu Naqib, beliau memulai bukunya dengan mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mencari keberkahan dan berharap datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menuliskan khutbatul hajah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta, yaitu yang mengurus dan mengatur alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan salawat Allah tercurah atas sayyidina Muhammad, baginda kita, tuan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya ajma'in secara keseluruhan. Lalu beliau berkata di sini, qala al-muallif rahimahullahu taala, hadza mukhtasarun. Inilah ringkasan. Jadi beliau menulis ringkasan ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i, yang sesuai dengan mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab fikih yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala adalah kitab fikih yang ringkas sesuai dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala alaihi wa ridwanihi. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan keridhoannya atas al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iqtasartu fihi ala ma dzakara as-sahihu, dan aku meringkas di dalam kitab ini sesuai dengan apa-apa yang sahih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i inda Ar-Rafi'i wan Nawawi au ahadihima. Jadi aku ringkas buku ini sesuai dengan pemahaman di dalam mazhab Imam Syafi'i dan sesuai dengan apa yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi atau salah satu dari keduanya. Jadi kalau dalam hadis kan ada muttafaqun alaih, itu Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada pendapat Imam An-Nawawi dan pendapat Imam Ar-Rafi'i, atau pendapat Ar-Rafi'i dan pendapat Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi tentunya kita sudah sering mendengar ya, penulis kitab Riyadhus Salihin, lalu penulis kitab apa namanya Syarah Sahih Muslim, dan penulis kitab fikih yang besar Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, dan banyak sekali ya, Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh An-Nawawi. Lalu Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, sebenarnya beliau ulama yang sangat besar ya. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib tentang siapa itu Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Beliau adalah Abdul Karim Ibni Muhammad Ibni Abdul Karim. Abdul Karim Ibni Muhammad Ibni Abdul Karim, dan kunyahnya biasa dipanggil Abul Qasim. Jadi beliau adalah Abul Qasim. Kalau Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi kalau Ar-Rafi'i rahimahullah, beliau adalah Abul Qasim Abdul Karim Ibni Muhammad Ibnu Abdul Karim. Abul Qasim Abdul Karim Ibni Muhammad Ibnu Abdul Karim ya. Dan Ar-Rafi'i adalah nisbat kepada salah seorang sahabat. Jadi beliau masih anak keturunan sahabat yang bernama Rafi Ibni Khudaij. Ya, jadi Ar-Rafi'i seorang ulama besar di mazhab Imam Syafi'i yang kitabnya diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Minhajut Talibin. Jadi kita Ar-Rafi'i rahimahullah punya kitab Al-Muharrar. Ya, Al-Muharrar ini adalah kitab ringkasan dari Al-Wajiz. Al-Wajiz ringkasan dari Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan dari Al-Basit. Ya, dan Al-Basit ringkasan dari kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab adalah penjelasan dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi semuanya saling apa namanya terkait. Nihayatul Matlab adalah penjelasan dari kitab Al-Muzani. Adapun kitab Al-Basit, Wal-Wasit, Wal-Wajiz itu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Muharrar milik Imam Ar-Rafi'i, dan ringkasannya adalah kitabnya Ar-Rafi'i diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau terkenal yang memiliki banyak sekali penjelasan, yaitu kitab Minhaju At-Talibin rahimahumullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita. Lalu dikatakan di sini, qala al-Isnawi fi at-tabaqat. Al-Isnawi berbicara tentang Ar-Rafi'i rahimahullah, beliau berkata wa kana imaman fil fiqh. Imam Ar-Rafi'i itu adalah seorang imam di dalam ilmu fikih. Wat tafsir wal hadis wal usul wa ghairiha ya. Bahkan bukan hanya ilmu fikih, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu usul. Tahirul lisan fi tasnifihi. Dan beliau adalah orang yang lisannya itu bersih, tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan orang lain. Lisannya adalah orang yang lisannya bersih. Kathirul adab, orang yang memiliki ketinggian adab yang luar biasa. Syadidul ihtirazi fil mangkulat. Dan ar-rafi'i adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam menukil satu perkataan. Ya. Syadidul ihtirazi aidan fi maratibi at-tarjih. Dan beliau pun sangat-sangat hati-hati ketika mentarjihkan pendapat. Artinya memilih mana pendapat yang lebih kuat. Adapun An-Nawawi, beliau berpendapat tentang Ar-Rafi'i, innahu kana minas salihil al-mutamakkinin. Ar-Rafi'i, Abul Qasim, Abdul Karim, Ibni Muhammad, Ibnu Abdul Karim, Ar-Rafi'i rahimahullah, kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya beliau itu termasuk ke dalam orang-orang soleh al-mutamakkinin, yang mumpuni. Orang soleh yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Wa kanat lahu karamat zahirah. Dan beliau, kata Imam An-Nawawi, memiliki banyak karomah. Kejadian yang ajaib yang Allah berikan kepada para wali. Para wali-wali Allah. Itu terjadi pada Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau rahimahullah wafat ya pada tahun, dikatakan di sini tahun 623 Hijriah. Ya, 623 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasiah. Jadi kitab yang sedang kita baca adalah mukhtasar atau ringkasan ya pemahaman fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu' ya Ibnu Naqib rahimahullahu taala, sesuai dengan yang dipilih oleh Ar-Rafi'i atau An-Nawawi atau salah satu dari keduanya. Wa qad azkuru fihi khilafan fi ba'di aswar, dan kadang aku menyebutkan khilaf di dalam beberapa apa namanya penjelasan atau poin yang akan disebutkan atau yang menyelisihi keduanya ya. Keduanya di sini adalah menyelisihi pendapat An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Wa dzalika idza ikhtalafa tashihahuma, yaitu apabila keduanya berselisih di dalam mensahihkan satu pendapat. Muqaddiman li tashihi An-Nawawi jaziman bihi, dan aku apa namanya mendahulukan pendapatnya An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ketika terjadi perbedaan antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, maka yang diprioritaskan adalah pendapatnya An-Nawawi. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li annahu al-umdatu fil mazhab. Karena Nawawi ini umdah di dalam mazhab Syafi'i. Pendapatnya adalah pendapat yang kuat. Ya, itu adalah pendapat An-Nawawi. Fayakunu muqabiluhu tashihu Ar-Rafi'i. Ya, maka lawan dari pendapat yang aku benarkan, yaitu pendapat An-Nawawi, maka lawannya adalah pendapat Ar-Rafi'i. Ya rahimahullahu ta'ala. Wasammaituhu umdatus salik wa uddatun nasik. Dan aku namakan buku ini umdah. Umdah itu apa? Sandaran. As-salik, orang yang berjalan. Wa uddatun nasik, dan perbekalan orang yang hendak beribadah. Jadi orang yang hendak menuntut ilmu, ini bisa menjadi umdah. Ini bisa menjadi tiang sandaran untuk mendalami ilmu fikih. Dan bagi orang yang hendak beribadah, kitab ini mudah-mudahan bisa menjadi uddatu an-nasik. Bisa menjadi semacam perbekalan untuk orang-orang yang hendak beribadah agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah as'alu ayyan fa'abihi, dan aku meminta kepada Allah agar kitab ini dijadikan bermanfaat. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan beliau Allah itu cukup bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Dan sebagai informasi ma'asyiral muslimin, disebutkan bahwasanya Ibnu Naqib ini penulis kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, kana abuhu Rumian. Jadi dahulu ayahnya itu adalah seorang Nasrani, Masya Allah. Jadi Ibnu Naqib, abuhu kana Rumian. Ayahnya adalah berasal dari Romawi. Wa kana Nasoro Antokiyah. Dan dia termasuk ke dalam orang Nasrani dari daerah Antokiyah. Sekarang masuk Turki kalau saya tidak salah. Antokiyah, Nasrani. Ya. Rabbahu ahadul umara. Kemudian diambil oleh salah satu umara di zaman itu, di abad yang ke-8. Atau di abad sebelumnya sepertinya ya. Di abad mungkin abad yang ke-7. Di ayahnya yang Nasrani itu diambil oleh seorang umara, seorang amir, seorang pemimpin di daerah tersebut. Kemudian dididik hingga akhirnya di kemudian hari dimerdekakan dan dijadikan sebagai nakib. Nakib itu bisa dikatakan letnan atau kapten ya. Oleh karenanya beliau lebih populer dipanggil Ibnu Naqib, anaknya letnan atau anaknya kapten. Itu luar biasa ya. Awalnya seorang Nasrani ayahnya, tetapi Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, itu perkenalan singkat atas kitab Tanwirul Masalik. Tanwirul Masalik ini ditulis oleh sekali lagi Profesor Dr. Mustafa Dib. Sama dengan penulis kitab yang selesai kita baca, kitab At-Tazhib. Ya, adapun Tanwirul Masalik adalah syarah atau pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kita akan membaca sedikit, ada beberapa menit lagi waktu yang tersisa, Kitabut Thaharah. Kitab yang membahas tentang Thaharah, yaitu bersuci. Coba kita lihat. Ketika menjelaskan judul Kitabut Thaharah, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, tamhid, yaitu pembukaan, muqaddimah, tentang at-thaharatu wa makanatuha fil Islam. Tentang toharoh dan kedudukannya di dalam agama Islam. Makna toharoh. At-toharotu lugotan an-nazofatu wat-takhollusu minal adenasi. Kata toharoh secara bahasa artinya an-nazofah, kebersihan. Wat-takhollus dan melepaskan diri kita minal adenas dari kotoran-kotoran. Hissiyatun kanat kan najas. Dan toharoh itu kadang berupa sesuatu yang sifatnya indrawi. Indrawi itu terlihat, contohnya najis. Amma'nawiyah atau toharoh yang sifatnya maknawiyah. Tidak terlihat, contohnya kal'uyub. Seseorang membersihkan dirinya dari aib, dari kekurangan dalam agama. Orang pernah meninggalkan sholat, lalu dia bertobat, tidak lagi meninggalkan sholat, itu toharoh. Tapi bukan toharah yang sifatnya indrawi, tetapi toharah yang sifatnya maknawi. Kalau indrawi ya terlihat oleh mata, oh itu ada kotoran, ya udah cuci tanganmu, itu bajumu terkena najis, dicuci, ya, disiram dengan air, itu namanya hissi, indrawi. Tapi ada jenis toharah yang lain, yaitu toharah maknawiyah. Maknawiyah di sini kita membersihkan hati kita dari hasad, dari kesombongan, ya, dari apalagi dari merendahkan manusia, ya, dari kebencian kepada orang Islam dan lain sebagainya. Itu namanya taharah ma'nawiyah. Yuqal tatahhara bil ma. Dalam bahasa Arab kita mengatakan tatahhara bil ma. Si fulan tatahhara bil ma, ay tanazzafa minad danas. Artinya dia membersihkan dirinya dari kotoran. Ya, bahasa Arabnya seseorang membersihkan diri dari kotoran, tatahharo bilma. Dia melakukan toharoh dengan air. Ya. Wat toharotu syar'an, Adapun at-taharah secara pengertian syariat adalah fi'lun, melakukan satu perbuatan, ma tustabahu bihi sholatu au ma fi hukmiha, yaitu melakukan satu perbuatan yang dengannya kita diperbolehkan melaksanakan sholat atau yang sehukum dengannya. Jadi taharah itu adalah perbuatan yang dengannya kita diperbolehkan melaksanakan sholat atau melaksanakan yang sehukum dengan sholat. Yang sehukum dengan sholat misalnya apa? Yang membutuhkan taharah, tawaf. Tawaf itu kan membutuhkan taharah. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersuci. Bagaimana caranya? Ya tergantung. Ya, hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil, ya wudu atau tayammum. Kalau hadas besar, ya mandi. Mandi besar, kan begitu. Ya, ada toharoh dari hadas, ada toharoh dari najas atau najis. Ya. Lalu dikatakan, kal wudu'i, contohnya berwudu, liman kana ghairu mutawaddi', bagi orang yang belum berwudu. Wal guslu, contoh yang lain adalah mandi, liman wajaba alaihil gusl, bagi yang wajib atasnya mandi. Wa izalatun najasati anithawbi wal badani wal makan, begitupun menghilangkan najis itu masuk kategori taharah. Menghilangkan najis baik dari pakaian, dari badan, dan dari tempat. Karena tidak sah sholat kalau pakaian kita najis, badan kita najis, atau tempat kita najis. Yaitu taharah. Ada taharah dalam pengertian badan, yaitu wudu misalnya atau mandi. Ada taharah dalam pengertian menghilangkan najis, baik yang menempel di badan, menempel di kain, atau menempel di tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah. Dan Islam, ma'asyiral muslimin, memiliki perhatian yang besar terhadap taharah. Islam memiliki perhatian yang sangat besar kepada bab taharah. Di sini dikatakan, di antara bukti yang menunjukkan Islam memiliki perhatian besar terhadap taharah, yang pertama adalah al-amru bil wudu li ajli shalah. Islam memerintahkan umatnya berwudu setiap kali akan salat, ya, setiap salat berwudu, ya. Kullu yaumin iddata marrat. Setiap harinya minimal 5 kali dia berwudu, kecuali kalau wudunya belum batal. Tapi kalau wudunya sudah batal, wajib dia berwudu paling minimal berapa kali? 5 kali dalam satu hari. Hal ini berdasarkan firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu, idha kumtum ilas salati, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafik, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, ya, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian, ya, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Jadi minimal kita 5 kali bersih-bersih, 5 kali cuci muka, 5 kali cuci tangan, 5 kali membasuh mengusap kepala, 5 kali membasuh kaki, maka kita bersih, ya, maka kita berada dalam kondisi bersih, ya, dan ini menunjukkan perhatian Islam kepada taharah. Yang kedua, beliau katakan al-haddu 'alal ghusli fi katsirin minal munasabat. Dan yang kedua, bukti Islam sangat perhatian kepada kebersihan, Islam memotivasi, memerintahkan umatnya agar mandi di dalam banyak kesempatan. Mandi Jumat, kan? Mandi junub. Ya, mandi sebelum ihram, banyak sekali jenis-jenis mandi. Di pembahasan yang lalu di kitab Matan Abi Syuja, kita bahas 17 mandi yang sunnah. 17 mandi yang sunnah. Dan ini menunjukkan betapa perhatiannya Islam kepada taharah. Ya. Dalam ayat Al-Quran, ayat yang ke-6, Al-Ma'idah, Allah berfirman, wa in kuntum junubang fattahharu. Kalau kalian junub, fattahharu. Maka bersihkan badan kalian, yaitu dengan mandi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ta'ala ala kulli muslim haqqun. Allah memiliki hak dari orang-orang muslim. Apa itu? ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyam. Yaitu mandi minimal 7 hari sekali. Itu udah paling minimal. Ya, syukur-syukur kalau kita mandi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sehari 2 kali atau sehari sekali. Tapi paling minimal seorang muslim tidak boleh lebih dari 7 hari, maka dia harus mandi. Ya, sampai dikatakan lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun. Allah memiliki hak dari orang Islam ayyagtasila, yaitu agar mereka mandi fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Setiap 7 hari mandi minimal sekali, khususnya di hari Jumat. Ya, khususnya di hari Jumat. Dan hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan saja, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Allah punya hak dari kita. Apa hak Allah dari kita? Yaitu mandi minimal seminggu sekali. Itu paling minimal. Hari Jumat. Dalam riwayat dikatakan, ya ghasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Di dalamnya seorang muslim membersihkan kepala dan jasadnya. Di dalamnya seorang muslim, di dalam mandi tersebut, ya, membersihkan kepala dan jasadnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara dalil yang menunjukkan Islam sangat perhatian kepada taharah adalah al-amru bi khisalil fitrah. Islam memerintahkan kepada khisal al-fitrah, yaitu bagian-bagian, dia sifatnya perintah. Tetapi perintah ini sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman para nabi dan rasul. Oleh karenanya sudah dijadikan seperti menyatu dengan tabiat manusia. Seperti apa misalnya, kata para ulama, membersihkan mulut, menipiskan kumis, memanjangkan janggut, lalu mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, berkumur-kumur, tadi sudah ya berkumur-kumur, membersihkan mulut, lalu al-barajim, apa, membersihkan apa sela-sela, berkhitan, ya, itu semua diperintahkan oleh Islam. Nanti akan kita bahas sunanul fitrah, ya, sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Kenapa disebut fitrah? Karena sudah menyatu dengan fitrah manusia. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, insya Allah akan kita bahas. Dan yang terakhir, ma'asirul muslimin, di antara bukti bahwa Islam, dan banyak penjelasan yang tidak kita baca karena waktu yang terbatas, dan di antara bukti bahwa Islam sangat perhatian kepada kebersihan, selain tadi yang pertama, Islam memerintahkan wudu, Islam memerintahkan untuk mandi, Islam memerintahkan sunanul fitrah. Yang keempat adalah Islam memerintahkan membersihkan baju. Jadi baju yang kita pakai ini harus bersih, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Dan bajumu itu yang kamu pakai bersihkan. Kalau kotor diganti, dicuci, ya. Dikatakan di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum, wahai para sahabatku, kalian ini kan datang menemui teman-teman kalian, fa aslihu rihalakum, ya, maka apa namanya, perbaguslah rihal kalian, yaitu tempat pelana unta kalian, pelana kuda kalian, wa aslihu libasakum, bersihkan pakaian kalian, hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sehingga kalian lain daripada yang lain. Artinya seorang muslim itu bersih, ya, menjaga kesehatan badannya. Fa innallaha la yuhibbul fuhsh walat tafahhush, ya, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor. Ini ma'asirul muslimin, beberapa poin yang bisa kita bacakan, ya, di pertemuan yang pertama mengkaji kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pelet smoke grill Maxindo MKS GPG 600 untuk kebutuhan memanggang atau memasak aneka makanan seperti daging asap, ikan, ayam, dan aneka makanan lainnya dengan cara dipanggang atau dibakar. Kini lebih mudah dan hasil lebih memuaskan dengan mesin pellet smoke grill Maxindum. Fitur dan keunggulan, mesin telah menggunakan PID control untuk mengatur pemanasan. Menggunakan bahan bakar berupa pelet kayu sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Multifungsi untuk berbagai produk olahan asap seperti ikan, daging, dan lain-lain. Menggunakan fitur dua rak atas dan bawah sehingga area memasak lebih luas. Dari material top quality yang awet dan standar food grade, hasil panggangan lebih bagus dan memuaskan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang kedua ini kita kembali mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Kita akan coba mengangkat telepon dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi pembahasan tema anadzofah ya Ustaz. Iya Ibu, silahkan Ibu. Ini Ustaz, selama ini kan kami mengajarkan di sekolah-sekolah TPA, di kajian manapun tuh setiap ada slogan kan anadzofah minal iman. Setelah kita tahu Ustaz, itu bukan hadis. Sedangkan yang kita garis bawahi 10-10 tahun yang lalu itu hadis. Gimana ya Ustaz? Hadis yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah konten itu walaupun bukan hadis tetapi maknanya benar Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya an-nazafatu minal iman itu mahfuzat atau kata-kata mutiara atau slogan saja, dia bukan hadis. Adapun hadisnya at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Bersuci atau kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Ya, bahkan lebih kuat lagi pesannya. Kalau an-nazafatu minal iman, dari iman. Tapi kalau hadisnya at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Ya, lalu bagaimana dahulu kita menganggap itu sebagai hadis? Iya, mungkin karena kita dulu apa namanya terbatas, apa namanya pengetahuan kita saat itu terbatas media juga ya. Sekarang kan semuanya sudah media sosial. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini belum kita ketahui, tapi lewat media sosial banyak yang berbagi kebaikan, baik berupa kajian-kajian, teks, buku, dan lain sebagainya. Oleh karenanya sangat mudah sekali kita akses sekarang. Ketika ada orang yang mengklaim ada hadis begini-begini, kita cari di apa namanya di aplikasi atau apa, itu mudah ya. Di Indonesia ada aplikasi misalnya ensiklopedia hadis ya, itu mencakup 9 kitab hadis. Artinya secara umum sudah dapat semua itu hadis. Itu sudah mudah sekali. Ya. Jadi kita tinggal memasukkan kata, satu kata saja. Lalu akan keluar hadis yang di dalamnya ada penyebutan kata tersebut. Lalu ada penilaiannya apakah hadis ini sahih, tidak sahih. Ya. Dan itu teknologi yang begitu luar biasa. Menjadikan kita memungkinkan untuk bisa mengetahui derajat atau kekuatan satu hadis. Ya. Dan hadis tersebut itu bukan hadis ya, tetapi lebih kepada slogan atau mahfuzat, kata-kata mutiara. Allahu a'lam bissawab. Sama dengan apa namanya, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman juga bukan hadis. Tapi terkenal di Indonesia itu hadis. Bukan, itu hanya ucapan saja, ungkapan. Ungkapan yang menunjukkan loyalitas kepada negara. Dan itu selama tidak dianggap hadis, nggak ada masalah. Nabi pun mencintai kota Mekah. Ya, Nabi menangis sedih ketika meninggalkan kota Mekah, bersedih. Sambil berkata, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Artinya mencintai negara kita, lalu melakukan hal-hal yang positif, bermanfaat, itu bagus. Baik itu dakwah, ya dakwah media, dakwah tulisan dan lain sebagainya, itu bagus. Jadi rasa cinta kita kepada negara ini kita buktikan dalam bentuk apa? Melakukan amal-amal islami, amal-amal yang mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat ya. Karena tidak ada amal yang lebih bagus daripada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu kan sering dianggap hadis. Padahal dia bukan hadis. Atau kalaupun hadis, hadis palsu. Hadis lemah. Ya. Yang sahih adalah talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Itu hadis. Allah alam bisa. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Padang. Kalau kita melaksanakan haji, apakah kita harus ikut berkurban juga di tanah suci? Haji berkurban di tanah suci. Allah alam bisab ya, berkurban itu hukumnya sunnah menurut pendapat yang paling kuat. Sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan wajib bagi yang mampu. Berdasarkan hadis yang mengatakan barang siapa yang sudah sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia yakrobanna masajidana, mendekati masjid kami. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membadalkan haji orang tua yang batal berangkat karena meninggal dunia sedangkan dia sudah melunasi biaya haji? Ya, maka anaknya atau keponakannya atau keluarganya membadalkan dengan syarat sudah pernah haji. Ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, ibuku hendak haji, lalu dia meninggal sebelum sempat melaksanakannya. Boleh tidak aku menggantinya? Rasul berkata, apabila ibumu punya hutang kepada manusia, engkau bayar, tidak iya. Maka hutangnya kepada Allah lebih utama. Maka laksanakan dengan cara mencari orang yang amanah, yang terpercaya, yang bisa melaksanakan ibadah haji. Tentunya syaratnya adalah dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tayammum, apakah hanya dipakai untuk satu kali sholat? Mohon pencerahannya. Allah alam bisa, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, nanti akan kita bahas secara terperinci ketika kita sampai di bab tayammum. Secara umum, perbedaan pendapat tentang masalah tayamum atau apakah boleh dipakai satu kali sholat atau lebih dari satu kali adalah perbedaan pendapat terkait dengan apakah tayamum itu adalah rafi'un lil hadas atau istibahah lis sholat. Apakah tayamum itu adalah mengangkat hadas atau syarat agar diperbolehkan sholat. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah rafi'un lil hadas. Dia mengangkat hadas. Tetapi ulama yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa tayamum tidak mengangkat hadas. Tetapi listibahatis sholat. Kita lakukan hanya agar kita boleh sholat. Buktinya kalau ada air, tetap saja kita wajib mandi atau wajib berwudu. Allah alam bisab. Dan saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tayamum listibahatis sholat. Dan itu akan kita bahas insya Allah dengan dalil-dalilnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah alam bisab. Ada Ibu Vera di Jambi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ustaz, mau nanya tentang puasa. Silakan, Ibu. Iya, tentang hukum puasa. Jadi kan pada saat ini kondisinya sedang hamil. Sementara lagi kan puasa, tapi Ana masih punya hutang puasa yang tahun kemarin, tapi pada saat itu Ana belum menikah gitu. Sekarang Ana sudah menikah. Sementara gimana caranya puasa yang akan datang? Ana belum membayar hutang puasa. Artinya, artinya tahun kemarin belum menikah, batal puasanya dikarenakan haid. Iya, dikarenakan haid. Kemudian setelah lebaran saya menikah, kemudian langsung hamil, tapi belum sempat ganti puasa. Gimana, Ustaz? Baik. Bagaimana cara, apakah dibayar hutang puasanya dulu dengan kondisi hamil atau bisa dengan setelah melahirkan atau gimana? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallah. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Berarti puasa tahun yang lalu beliau penanya belum menikah. Lalu ada beberapa puasa yang tidak dikerjakan karena kondisinya haid. Para ulama mengatakan haid itu pilihannya hanya satu, yaitu qadha. Haid pilihannya hanya satu, yaitu qadha. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kunna nu'mar biqada'is siyam wa la nu'mar biqada'is shalah." Kami kata Aisyah diperintahkan mengqada puasa dikarenakan haid, tetapi kami tidak diperintahkan mengqada mengqada salat. Oleh karenanya hukum asalnya adalah qada. Ya, hukum asalnya adalah qada. Ini masih ada waktu sekitar 20 hari, ya, maka berusahalah berjuang untuk qadha. Karena hukum asalnya bagi orang-orang yang bagi orang yang haid itu keringanannya bukan keringanan fidyah, tetapi keringanan qadha. Beda cerita kalau meninggalkan puasa dikarenakan hamil atau haid, hamil atau menyusui. Itu para ulama beda pendapat. Walaupun pendapat yang paling kuat bahwa orang hamil dan menyusui hukum asalnya adalah qadha. Hukum asalnya yang wajib atasnya adalah qadha. Ya, walaupun nanti ada penjelasan luas misalnya terkait apakah dia takut atas dirinya saja atau takut kepada anaknya, kondisi anaknya, itu perdebatannya panjang sekali, akan kita bahas insya Allah pada waktunya. Tetapi secara umum dia wajibnya qadha. Tetapi wanita hamil dan menyusui ketika dia sudah berusaha untuk mengqadha dan dia sudah keras berjuang ternyata tidak bisa karena mungkin di bulan Ramadan dia hamil, di bulan Syawal dia melahirkan. Tadinya dia uzurnya adalah hamil, selesai Ramadan uzurnya muncul lagi yaitu adalah menyusui. Kata para ulama hukum asalnya dia wajib mengqadha. Ya, tetapi ketika dia sudah berusaha mengqadha, dia tidak sanggup mengqadhanya, sedangkan Ramadan yang baru datang, maka wallahu a'lam bishawab diperbolehkan baginya untuk membayar fidyah. Ya, dan ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, kata beliau tidak masalah bayar fidyah. Ya, berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi yang tidak mampu mengerjakannya maka fidyah. Tetapi selama wanita hamil tersebut masih sanggup mengqadha, atau selama wanita menyusui tersebut masih sanggup mengqadha, maka hukum asalnya dia mengqadha. Kecuali sudah tidak sanggup, sedangkan Ramadan yang baru akan datang, dia sudah berjuang untuk mengqadha, tidak bisa, ya maka Allah alam bisawab, dipatwakan oleh para ulama, boleh dia membayar fidyah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam hukum Islam bersilaturahmi kepada seorang keluarga yang saat ini sakit, tapi penyakitnya bisa tertular kepada orang lain? Pertanyaan, apakah kami tetap silaturahmi atau ditunda dulu sampai yang bersangkutan sembuh? Iya, ditunda sampai yang bersangkutan sembuh. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak mendekati orang-orang yang terkena penyakit menular. Ya, Rasulullah berkata, firro minajudham, piraruka minal asad. Larilah dari penyakit penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Dalam riwayat Nabi berkata, apabila di satu negeri tersebar penyakit wabah yang menular seperti taun, maka yang di dalam negeri tersebut jangan keluar dan yang di luar jangan masuk ke dalamnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memisahkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Jadi ditunda dulu ya, tapi kita tanya kabar lewat pesan singkat, lewat video call dan lain sebagainya, ya baru setelah sehat baru kita kunjungi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya kalau sholat di belakang imam yang latah sering mengulang-ulang di awal bacaan baik niatnya maupun bacaan surat, apa sholatnya harus diulang? Terima kasih, dari Magelang. Ini kalau dalam bahasa Islam, imam yang terkena penyakit was-was. Ya, bahasa kitanya latah, bahasa Arabnya was-was. Ya tentunya ya hukum asalnya sah, sholat kita sah di belakang dia. Tetapi perbuatan dia mengikuti was-was adalah perbuatan yang tercela. Seorang muslim tidak boleh terbawa oleh was-wasnya, tidak boleh dikendalikan oleh was-was. Dan was-was itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan ingin memberikan was-was, kekhawatiran dalam diri kita. Oleh karenanya obat was-was itu selain berlindung kepada Allah dari godaan syaitan adalah dengan cara tidak memperdulikannya. Kalau ada bisikan di hati kita, wudukmu belum sempurna, bodo amat, gitu. Kalau orang Jakarta bilang, tidak dipedulikan. Ya, kayaknya takbirmu tadi belum sempurna, anggap aja suara itu tidak ada. Ya, lalu bagaimana dengan status orang yang sholat di belakangnya? Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang menunjukkan sholatnya tidak sah. Maka hukum asalnya sah. Allah alam bisawab. Ipar ana sering ribut sama mertuanya. Terus ada orang bilang rumahnya itu gak bagus. Istrinya pun ada makhluk halus jahat yang mengikuti rencana. Rencana ana mau dirukiah rumah itu. Istrinya pun dirukiah juga. Tapi gimana caranya atau langkah-langkah mengerjakan rukiah? Tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita meruqyah rumah. Salah satunya adalah dengan membacakan suratul Baqarah. Coba ibu bacakan di dalam rumah itu suratul Baqarah sampai khatam. Dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir dibaca. Ya. Atau kalaupun tidak dibaca keseluruhan, kata Ibnu Mas'ud minimal dibaca 10 ayat. Tapi paling bagus dibaca keseluruhan, karena ada hadis yang mengatakan rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud berkata minimal 10. Ya, minimal 10 itu adalah 5 ayat yang pertama dari Alif Lam Mim sampai Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu setelah itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, 255, 256. 256-nya la ikraha fiddin, berarti sudah 7 ayat. Dan 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Itu kita baca. Boleh enggak dibuat dalam media air misalnya? Allah alam bisawab, para ulama seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan boleh dibacakan air, air dibacakan dengan ayat-ayat Quran, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian disiramkan di seluruh bagian rumah misalnya. Itu tidak masalah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh para ulama salaf. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Apa hukumnya jenggot? Para ulama beda pendapat ya dalam masalah jenggot. Ya, tetapi saya cenderung berpendapat wajib. Saya baca pendapat para ulama, saya cenderung mengatakan berjenggot itu wajib. Ya, karena Nabi berkata khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, qassus syarib wa'ful liha. Pendekkan kumis dan panjangkan janggut. Ya, kalaupun ingin dipotong janggutnya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar itu sekedar dirapihkan saja apabila sudah lebih dari satu kepalan, atau ketika ada yang tidak beraturan sampai di wajah ya, sampai di pipi sekitar mata, itu nggak ada masalah dibersihkan. Ya, tetapi yang bagian janggut ya, para ulama beda pendapat. Ya, ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi saya cenderung yang saya pahami selama ini itu wajib. Allah alam bissawab. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keriduan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabarani Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Benarkah hadis ini? Allah alam bissawab. Saya bukan ahli hadis ya, tetapi nanti bisa saya carikan. Riwayat siapa tadi? At-Tabarani dan Al-Hakim ya. Bisa sahih, bisa tidak sahih. Lalu dikatakan fadilah membaca surat Yasin seperti kebanyakan muslim di Indonesia. Allah alam bisawab, saya tidak tahu status hadis tersebut sahih atau tidak sahih ya. Nanti mungkin bisa kita carikan ya statusnya. Karena banyak fadilah Yasin itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Misalnya hadis terkait dengan ikra'u mautakum surata Yasin. Sebagian ulama mengatakan sahih atau hasan, sebagian mengatakan lemah. Bacakanlah surat Yasin atas orang yang sudah meninggal. Karena ini khilaf di kalangan para ulama. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat tidak masalah dibacakan surah Yasin untuk orang yang akan meninggal atau sudah meninggal. Itu pendapat Syekhul Islam. Itu ada dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Dan disebut juga dalam kitab, dinukil juga dalam kitab Taudihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.